يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بابا dan ibu-ibu saudara-saudara dan saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat Maghrib dan insyaAllah Isyak di Masjid Raudhatis Salihin Durian Sebatang Ujung Batu ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah Allah SWT masih memberikan kita nikmat, sehat, sempat, kemudian ada niat untuk hadir di salah satu tempat yang paling dicintainya, yaitu salah satu dari rumahnya yang siapapun masuk ke dalamnya insyaallah diberikan ketenangan, diberikan ketenteraman, dan diberikan rahmat, dikelilingi para malaikat, dibanggakan Allah di langit, dan di akhir majlis dikatakan kepada kita qumu maghfuran lakum, berdirilah dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Oleh itu mari kita bersyukur, mudah-mudahan nikmat yang ada ini semakin terasa dan senantiasa bersama kita menemani di hari-hari nanti, sampai mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita agama ini secara teori dan aplikasi. Diajarkan ilmunya dan beliau tunjukkan praktiknya, sehingga tidak ada jalan yang mendekatkan kita kepada Allah kecuali Nabi sudah tunjukkan jalan-jalan itu. Oleh itu mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam, doa yang langsung diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam, yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada nabi, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah dan ucapkan salam kepadanya sebanyak-banyaknya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada hari ini kita bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita kemarin berhenti pada memahami bahwasanya sesuatu itu tidak dinasakh kecuali dengan yang sepadan dengannya, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dinasakh mesti ada sunnah yang menasakh, Tidak bisa dengan hanya berkira-kira dan merasa-rasa. Ini rasanya sudah dinasakh, tidak. Karena mustahil ada hukum yang dinasakh tidak ada dalil yang menasakh. Tidak boleh gitu. Kalau boleh ini, orang akan masuk dari pintu ini merubah-rubah hukum Allah semuanya dengan alasan mungkin ada hadis yang menasakhnya. Mungkin ada dalil yang menasakhnya. Mana dalilnya? Yang kedua, nasakh hadis seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah mesti dinasakh dengan sunnah. Sunnah dinasakh dengan sunnah. Andainya ada hukum yang tetap dalam sunnah lalu dinasakh dengan Al-Quran, Nabi mesti punya sunnah yang baru yang menunjukkan bahwa itu sudah dinasakh. Oleh itu berkata Imam Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala, fa'in qala qailun hal tunsakhu sunnatu bil-Quran. Ini sudah kita kemarin, kita jemput kembali. Apakah dinasakh sunnah dengan Al-Quran? Jawaban beliau rahimahullah, qila law nusikhatis sunnatu bil Quran kanat lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihi sunnatun tubayyinu anna sunnatahu al ula mansukhatun bi sunnatihi al akhirah. Kalau dinasakh sunnah dengan Al Quran, mesti Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sunnah yang menjelaskan bahwa sunnah yang pertama telah dinasakh dengan sunnah yang terakhir. Sunnah yang sudah dijalankan sebelumnya dinasakh dengan sunnah yang datang terakhir. Karena nasakh itu seperti kita yang dimaksudkan oleh para ulama, raf'u hukmin syar'iyyin mutaqaddim bidalilin syar'iyyin mutaakhir. Yaitu mengangkat hukum syar'i yang dahulu dengan dasar dalil syar'i yang datang kemudian. Dengan dasar dalil syar'i yang datang kemudian. Maka bila nasakh Al-Quran, hadis sunnah dinasakh dengan Al-Quran, mesti ada sunnah yang baru yang menunjukkan bahwa sunnah yang pertama sudah dinasakh. Kenapa tidak Al-Quran saja? Tidak boleh. Nanti akan sudah kita jelaskan oleh Syafi'i rahimahullah. Bi'anna syai'a hatta taqumul hujjatu 'alan nas. Supaya tegak hujjah kepada manusia, maksudnya kaum muslimin, bi anna syai'ah yunsakhu bimithlihi, bahwa sesuatu itu dinasakh dengan yang semisalnya. Dinasakh dengan yang semisalnya. Sunnah dinasakh dengan dengan sunnah pula, karena yang semisalnya. Fa in qala, kalau ada yang bertanya lagi, ya, mad dalilu ala ma taqul ya Syafi'i, ya, kata orang kepadanya, ya Imam Asy-Syafi'i, mad dalilu ala ma taqul, apa dalilnya Imam mengatakan ini? Ya, jawaban beliau, fa ma wasaftu min mawdhi'ihi min al-ibanati 'anillahi ma'na ma arada bi fara'idihi khassan wa 'amman. Jawabannya adalah, dalilnya adalah apa yang sudah aku sebutkan, yang sudah saya sifatkan, min mawdhi'ihi, tentang posisinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal ibanati anillah, yang punya wewenang, yang punya tugas menjelaskan dari Allah makna ma arada li fara'idhihi, tujuan yang diinginkan oleh Allah dari hal-hal yang difardukannya kepada kita. Amat atau khasa, apakah berlaku umum atau bersifat khusus? Apakah Allah wajibkan itu bersifat umum semua orang, semua keadaan, semua tempat, atau bersifat khusus? Ini sudah contoh-contoh sudah banyak disebutkan kemarin, kan? Baik. Mimma wasaftu kitabi hadza, di antara yang telah aku sifati sebutkan di dalam kitabku ini. Wa annahu la yaqulu abadan, li syai'in illa bi hukmillah. Dan bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wassalam tidak mengatakan sesuatu selamanya illa bi hukmillah, kecuali dengan hukum Allah. Jadi beliau tidak berpendapat sendiri, tapi atas dasar hukum yang Allah turunkan kepadanya, baik wahyu berupa Al-Quran maupun wahyu berupa sunnah. Kita sudah sering ulang-ulang ini, ikhwan, bapak-bapak dan ibu yang saya rahmati, yang saya muliakan, yang saya hormati, bahwanya sunnah Nabi itu adalah qasimul wahyi, apa namanya, qismun minal wahyi, qismun minal wahyi adalah salah satu dari bagian wahyu, adalah wahyu yang diwahyukan. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak berbicara Nabi karena mengikuti keinginannya, yang dia katakan tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi, dan dihasankannya, ala wa inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ingat, saya diberikan Al-Quran dan yang semisal dengannya. Berarti apa itu? Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Buktinya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam babu au kitabu luzumis sunnah. Kitabu luzumi as-sunnah, kitab wajib mengikuti sunnah. Jadi bukan pilihan, Ustaz, ya, wajib. Nah, oleh sebab itu kalau Rasul bilang ke kanan, tok guru bilang ke kiri, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bikin pula karikatur, ya. Jalan Nabi lurus itu dibuatnya berlubang. Jalan tok guru mulus. Ini bertentangan dengan hadis Nabi sendiri. Nabi buat garis lurus, ini jalanku, ikuti. Ya, karena di kiri kanan itu subulus syaitan, jalan-jalan setan. Masa jalan setan membawa ke sahabat Nabi? Ini buat jalan lurus, ini jalan lurus nih. Di depannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman antara kita dengan Nabi dibuat berlubang. Tahu jalan berlubang? Hah? Macam jalan kerahul. Iya. Iya, nah, gimana lagi? Dulu orang bilang kalau ke Dumai itu, ada orang Jambi pergi ke Dumai kan. Jadi dia baru pertama kali datang ke Dumai. Lalu apa tandanya nanti kalau udah sampai ke Dumai? Dulu ya, sekarang saya enggak tahu, udah lama enggak ke Dumai ini. Apa kata orang yang kasih petua, nanti kalau busnya sudah begini-begini, lenggok-lenggok itu udah sampai ke Dumai itu katanya. Kalau kita sekarang, kalau mobilnya sudah sudah begini, berarti udah sampai. Allahu musta'an. Rahimallahu. Kaum muslimin wa muslimat, dibuatnya jalan Nabi berlubang. Yang lurus ini depannya ada lubang. Jelas? Lalu jalan masuk gang ini atau memutar ke kiri ini nanti sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh ikuti jalan lurus ini. Dan selamatnya generasi pertama karena mengikuti jalan lurus ini, bukan jalan berbelok-belok. Ini karena sudah terbiasa berlagu babelok jalan sambung. Hadiri. Ah, babelok jalan kah? Ka paya kubuah. Jadi akhirnya PKP Pobo belok-belok. Kalau lui masuk tebing katanya. Masuk jurang. Masyarul kiram dirahmati Allah. Jalan yang sudah dirintis oleh Nabi SAW. Dia yang sebutkan. Dan Allah turun suruh kepada beliau. Wa anna hadha siratih. Sambung. Mustaqiman. Fattabi'uhu. Wa la tattabi'u as-subul. Fatafarraqa bikum ansabilillah. Ingat, inilah jalanku yang lurus. Tidak dibilangnya berbelok, berbelok-belok. Tuk guru bilang belok-belok, antum ikut mana? Supaya ada alasan ikut tuk guru, dilubangi jalan itu. Dibuat jalan berlubang. Ini subhat syaitan. Na'udzubillah minash syaitanir rajim. Dibuatnya jalan lurus itu jalan berlubang. Ini memang akal-akal ya, dapat wahyu dari syaitan itu. Nauzubillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kita memang begitulah kaum muslimin muslimat, kalau sudah hawa yang berbicara, kita berbuat kadang-kadang tanpa pikir-pikir bahwa itu termasuk memperolok-olok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memaafkan kita dan seluruh kaum muslimin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqulu syai'an illa bihabadan illa bihukmillah. Nabi tak berkata sesuatu selamanya kecuali dengan hukum Allah. Bila beliau katakan, itu adalah hukum Allah. Walau nasakhallahu, kalau Allah menasakh mimma qala, apa yang dia katakan, hukman, kalau Allah menasakh di antara yang Nabi katakan berupa hukum, la sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manasakhahu sunnatan, pasti Rasulullah menyunnahkan sesuatu sebagai ganti yang sebelumnya. Mesti, karena Nabi tadilah saya katakan, Nabi bukan hanya menyampaikan teori, tapi Nabi menyampaikan praktik dan aplikasi. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia yang telah mengutus rasulnya bil huda, dengan huda, petunjuk. Petunjuk itu tafsirkan oleh Ibn Abbas, al ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, agama yang hak. Apa tafsirnya? Di antara tafsirnya adalah al-amalus salih. Nabi bawa petunjuk dan Nabi bawa bentuk pengamalannya. Jadi Nabi sendiri diwajibkan ikut wahyu, apalagi kita. Jelas toh? Nabi diwajibkan ikut wahyu. Kan sudah sering Imam Syafi'i jelaskan ini. Wattabi', sambung. Ma yuha ilaika min rabbik wa la tattabi' ahwa alladziina la yu'minun. Ikutlah apa yang diwahyukan kepadamu, jangan ikuti keinginan-keinginan orang-orang yang tidak beriman. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, orang kalau belum yakin dengan keterangan Nabi, bagaimana dia dikatakan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oleh itu kaum muslimin, ini berat memang. Kau takkan sanggup, ya? Maka harus bersama-sama. Yang sendirilah, jangan tanggung sendiri. Maka kita ikuti Nabi secara bersama-sama. Kita ajak semuanya. Jangan larang orang ikut, tak? Ini kadang-kadang ada pula isu dia sendiri aja nak masuk surga, orang lain tak boleh. Itu salah itu. Kita ajak semuanya. Cuma ini jalan Nabi, kita ikuti. Jangan ikut jalan selainnya. Karena jalan selainnya, ya, antum boleh berilustrasi, itu ilustrasi menghayal-hayalkan bahwa belok dulu, belok, nanti nyambung lagi ke Nabi, itu bayangan kita, perkiraan, ya kan? Kalau ini kan jelas ikut di belakang Nabi terus, ini jelas. Masa cari yang tak jelas antum? Anda sudah sering kesasar gara-gara mengira-ngira tadi. Dah sering tersesat, untung di dunia. Untung masih di dunia. Saya jalan ya dari mana waktu itu, pokoknya dari anggaplah dari Kuok tuh, dari Salo itu, karena di Bangkinang ada acara, jadi nak mengelakkan acara itu masuk ke simpang. Apa simpang? Apa orang Bangkinang masa tidak tahu simpang apa tuh? Simpang dicabut kartu Bangkinang lagi, nah ya, simpang Panca ya, menurut jalan lingkar. Jalan lingkar. Nah, ikut-ikut terus menurut perasaan. Kan menurut perasaan. Saya tidak pandai pakai Google. Sampai sekarang pun tidak pandai ke rumahnya. Aman aja ajarnya dia. Dia sendiri aja buka. Awan ada aja orang. Ya, tolong tunjukkan jambiknya HP kita ini, buka sendiri. Nah, cuman doang tidak pandai. Makanya kalau ngajar orang itu, dia jangan ambil apanya. Sama dengan ngajar orang naik mobil, bawa sini setirnya, dia lagi nyetir, awak disuruh samping, mana ada pandai, iya nak, jalan rumah, ini kalau maju Ustaz nanti, dan pegang HP itu, Ustaz yang pegang antum, tunjukkan, ini langkah-langkahnya. Akhirnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi karena perasaan, ikut terus ke arah timur, insyaAllah semakin dekat, rupanya, tanpa terasa, hampir sampai ke Siabu. Awak nak menuju Batu Belah. Antara Batu Belah dengan Siabu dekat apa jauh? Semakin jauh. Pada arah yang saya tuju rasanya, rasanya akan bertemu nanti dengan jalan bangkinang bukan? Baru rasanya. Antum belok kiri atau belok kanan sekalipun, tidak ikut jalan yang lurus, perasaannya pasti bertemu dengan jalan nah, dengan jalan nah, Nabi SAW, perasaan. Tapi besok nanti di akhirat antum merasa. Antum merasa? Tidak paham lagi. Ya, perasaannya bahagia nanti di akhirat. Tapi ternyata merasai di akhirat. Apa sebab? Kan disuruh ikut jalan lurus. Antum bilang juga ikut gang? Gang. Antum supaya orang tidak ikut dibugali pula di situ eskavator jalan lurus itu. Akhirnya orang ragu ikut nah Nabi SAW dengan isu di situ ada adalah lubang tanah longsor. Ini siapa yang buat? Antum yang nak menghalangi orang ikut jalan lurus. Padahal Nabi suruh ikut jalan lurus. Allah suruh katakan ke Nabi, wahai katakan ke umatmu, ini jalanku yang lurus, ikuti ini. Jangan ikut jalan kiri kah? Kanan. Karena jalan kiri kanan itu banyak syaitan. Banyak syaitan. Tapi jangan salah tafsir nanti. Antum tafsirkan berarti dai setan, jangan. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh ya? Tolong bilang tak boleh ya. Ya. Jangan nunjuk orang dai setan. Walaupun Al-Qur'an menyebut bahwasanya setan itu ada dua, ada setan bentuk jin, ada setan bentuk manusia. Tapi jangan tunjuk orangnya. Antum nuduh-nuduh orang bahaya. Jangan undang-undang ITE. Tahu ada ITE? Nah, enggak boleh, jangan. Jangan nuduh orang. Walaupun pakai inisial, tetapi menyebut secara umum bahwa ada jalan-jalan yang dirintis oleh syaitan, ada memang. Jalan-jalan yang dirintis oleh Allah, ada. Semua jalan yang menyimpang dari jalan Rasulullah SAW itu ada Nabi sebut subulus syaitan, jalan-jalannya syaitan. Nah, antum nak nyemir ke mana? Ke jalan syaitan atau ke jalan Rasulullah SAW? Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jangan buat perasaan tak? Ya nanti habis itu ustaz nuduh saya setan. Tidak. Na'udzubillah. Saya tidak nuduh lah. Cuman saya ingin mengajak kita, saya sendiri, ikut jalan yang dibentangkan Nabi SAW. Lengkap keterangannya, ilmunya lengkap, huda, amalnya jelas, dinul haq. Apa lagi yang antum cari? Di amalan apapun yang dibutuhkan untuk mendekatkan diri pada Allah. Ini sebentar lagi kita puasa ya. Kan puasa lagi. Nah, petunjuk untuk menjalani bulan Ramadan dah lengkap oleh Nabi atau belum? Sudah lengkap. Ikuti aja. Nah. Ya. Lengkap semuanya. Antum nak solat lepas isyak sampai menjelang sahur? Boleh. Karena boleh kan? Nabi ada buat? Ada. Antum nak solat satu malam, satu juz? Silakan. Tapi yang nak solat pakai kulhu saja, setiap rakaat boleh juga, tidak ada masalah. Itu yang apa? Dah khatam Ustaz. Sudah khatam tiap malam khatam Quran. Apa sebab? Kulhu Allah ta'dilu thuluthal Quran. Kulhu Allah itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Baca tiga kali kulhu dalam satu malam, tamat Al-Quran. Khatam satu malam Al-Quran. Berarti 30 malam, 30 kali khatam. Ya, dengan super eksekutif. Ya, selesai 23 rakaat 2 menit 17 detik. Masya Allah. Antum nak buat itu silakan, tidak ada masalah. Jelas ya? Itu fenomenanya, tapi petunjuk umumnya ada. Apa yang dibaca, apa yang di yang dilakukan, berapa rakaatnya, semuanya sudah terbentang dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Jelas ya? Maka ambil dari Nabi alaihi salatu wassalam, tentu saja bukan maknanya kalau ambil dari Nabi tidak ikut ulama kita. Antum saja, jangankan ulama, ustaz dan semenanya untuk ikuti, apalagi ulama. Jelas ya? Kita memahami hadis kan melalui ulama. Melalui ulama. Jangankan ulama, ustaz dan semenanya tidak berani untuk tinggalkan, iya kan? Buktinya ikut terus ngaji. Nanya juga. Apalagi kalau yang mengatakan itu ulama. Ulama, mustahil kita tidak mengikuti ulama. Cuman ada ulama yang belok-belok, ada ulama yang jalannya lurus. Antum suka yang lurus atau yang belok-belok? Hah? Belok-belok mabuk kita dibuatnya. Iya? Kalau yang lurus ngantuk. Mana yang mau, mabuk atau ngantuk? Kalau antum berjalan, musafir, pilih antara mabuk dengan ngantuk. Pilih ngantuk kan? Alhamdulillah. Jadi terlena kita dibuatnya kan? Kalau ini mabuk dibuatnya, muntah-muntah kita dibuatnya. Maka pilihlah yang jalan, jalan lurus. Supaya dalam musafir bisa juga, bisa istirahat, istirahat, tidak ribut-ribut. Tapi kalau yang belok-belok sering, sering, yang belok-belok sering, ribut, pir, kurangi kecepatannya, pir, kan gitu dia bilang. Tapi kalau jalan lurus, enggak, nyaman aja. Mulai berangkat bisnya, sampai ke terminal terakhir, tidur terus. Masya Allah. Nyaman enggak? Nyaman? Alhamdulillah. Tenang aja, enggak ada ribut-ribut. Tapi kalau ada, sebentar-bentar teriak orang, sebentar-bentar teriak. Maka pilih jalan. Jalan. Lurus kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi tolong jangan dilobangi dah. Jangan dibuat lubang. Karena itu kalau buat lubang berkhianat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkhianat pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat. Yang ulang lagi dah. Jangan ulang lagi bikin yang seperti itu. Dosa itu. Ya, untung antum karena enggak tahu barangkali, semoga Allah maafkan. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Semoga Allah memaafkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Panjang pula jadi di sini, enggak selesai juga. Kemarin gara-gara itu enggak selesai. Baik, saya ulang lagi. Saya teruskan. Walau jaza, kata Imam Syafi'i rahimahullah, andainya boleh, ayyuqal, dikatakan qad sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma nasakha sunnatahu aw thumma nasakha sunnatahu bil Qur'an wa la yu'tharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sunnatun nasikha. Kalau boleh dikatakan, andainya boleh, Rasul telah menyunnahkan suatu sunnah, kemudian dinasakh sunnahnya dengan Al-Quran. Tapi wala yu'tsar Rasulullah as-sunnatun nasikhah, tapi tidak diriwayatkan, tidak ada bekasnya sunnah yang menasakh. Tidak ada sunnah yang menasakh. Kalau boleh dikatakan, jaza ayyuqal, berakibat bagaimana? Boleh pula orang katakan nanti fi ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-buyu'i kulliha, pada sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah dari jual beli semuanya. Qad yahtamilu ay yakuna harramaha qabla ay yunzala alayhi, kemungkinan itu diharamkan olehnya sebelum diturunkan firman Allah, ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, Allah halalkan seluruh jual beli. Nah, kalau boleh dinasakh sunnah Nabi tanpa ada sunnah yang lain yang menasakh, hanya dengan Al-Quran, orang akan katakan tidak ada lagi jual beli yang haram. Apa pasal? Allah sudah ahallallahul bay'ah, Allah sudah halalkan jual beli. Tapi nak Rasulullah haramkan ini dan itu, misalnya bay'un najas, iya kan? Tahu bay'un najas? Tak tahu. Atau beli ikan dalam air, boleh? Boleh beli ikan dalam air? Banyak. Tuh ke kolam pancing itu rata-rata begitu kan? Belum dapat ikannya sudah dibeli. Ini tolong diperbaiki aja. Bukan nanti marah pulang. Yang punya kolam pancing nanti semua haram aja jika lihat ini katanya. Enggak ada yang halal, makanya tanya dulu. Bahkan lebih menguntungkan. Lebih menguntungkan. Ya. Buat harga, enggak apa-apa. Tinggikan harganya. Karena kalau harga berapapun tinggi, enggak ada batasnya. Jelas, kecuali mengambil kesempitan dalam kesempatan-kesempitan. Tidak. Orang musim paceklik, itu kan agar. Ini lain. Orang penimbunan ini tidak. Karena kita punya tempat, kita yang beri makan ikan, ikan kita makannya VIP. Iya kan? Ikan orang kan makannya pelet biasa. Kalau kita pelet VIP. Tentu harganya lebih mahal. Iya kan? Kan biasa itu. Kemudian rumahnya masya Allah luas, tentu lebih mahal dari yang rumahnya sempit. Yang sempit kurus-kurus, yang luas gemuk-gemuk, tentu beda kan? Paham tak? Yang saya ini kok sampai pula kolam pancing jadinya. Nah, maka saya tawarkan begini, ya, karcis masuk boleh, tidak ada masalah untuk masuk lokasi, tapi bukan harga ikan, bukan harga ikan. Nah, kalau siapa yang dapat ikan nanti ditimbang. Kalau misalnya ikan nila di pasar Ujung Batu berapa sekilo? Ya sih, antum makan aja pandai belanja, tidak pandai? Hah? Bahasa nanya ke belakang. Ya, yeah, 30.000 sekilo. Oke? Okay? Nah, karena di sini gemuk ikannya, subur makannya, mewah rumahnya, kan VIP tadi. Dan yang datang kan orang berkelas juga. Iya kan? Maka harganya sekilo 50.000. Ada kesepakatan dari awal. Sah jual beli? Sah, alhamdulillah. Daripada antum patok, pokoknya dapat tidak dapat 150 masuk. Ini namanya ada bi'ul gharar. Ini tidak boleh. Nah, kalau kita bolehkan dinasah hukum ini, Nabi haramkan bi'ul gharar, ya. Nabi haramkan jual beli yang ada unsur tipuannya. Kalau boleh dikatakan sunnah dinasah dengan Al-Quran, tapi tidak ada sunnah yang menjelaskan nasahnya, maka orang akan katakan ini sudah dinasakh dengan firman Allah, ahallallahul bai'ah, Allah sudah halalkan seluruh jual beli selama tidak riba. Itu kan tidak riba, kan? Kan tidak riba, nah? Tapi gharar. Ada unsur di tertipu di sana. Yang tidak dapat, dia rugi 150.000 bayar. Yang dapat, nyesel pula yang ininya yang punya. Wah, dapat, dia dapat satu pekek. Tahu satu paket, satu ketidiang, tidak jauh, satu kembut, kombui. Ya Allah, apa di bahasa sini? So, tolong bantu saya. Satu? Yang keras suaranya, mak, yang kena gadis saja. Kepis? Apa itu kepis? Saya boleh tidak tahu. Hah? Satu paket, ya, ya, satu apa? Satu, gimana, bang? Satu. Hah? Keranjang, satu keranjang lah, keranjang lah, satu keranjang besar, ya. Kalau ditimbang sebenarnya harganya bisa mencapai 500.000. Dia bayar masuk tadi 100.000, tertipu pula yang punya. Makanya yang seperti tidak halal. Makanya ada yang lebih selalu menguntungkan pemilik, berapa dapat ditimbang walaupun harganya lebih mahal. Kan sudah ditulis 1 kilo 50.000. Jangan bilang mahalnya, enggak mau saya. Ya kalau nak murah di pasar aja, Pak. Kalau di sini ikannya mah mahal. Ini ikan dari Jepun. Ya, ikan ini ikan mewah. Ya. Jelas? Kan sama orang antum ikan nila, antum beli di warung apa namanya, Bang? Astagfirullah. Di warung apa namanya? Warung penyet, warung penyet. Itu namanya. Berapa satu ekor? Tidak pernah juga. Makan tidak pernah, beli tidak pernah. Taib. Tidak suka lele? Tidak suka? Oke, tidak apa. Ikan nila itu beli. Di luar, maksudnya di warung-warung ini, mungkin awak pula lupa mana. Berapa, Mak? 15. Dengan nasi kan, komplit kan? Kalau antum makan di hotel, baru bintang 2, tidak dapat lagi 15. Apalagi kalau ordernya dari kamar. Ya. Itu minimal 35.000. Itu baru bintang 2. Kalau naik lagi bintang 5, oh, bisa 75.000. Antum jangan bilang, "Bu, Pak, ini kan ikan ini saya makan di emperan." Ah, Bapak makan ke sana aja, jangan di sini makannya. Gitu, jelas? Jadi kalau nak beli murah di sana, jangan di sini. Sini tempatnya orang mewah-mewah di sini. Kan orang-orang yang kurang kerja kan, kan kurang kerjanya, akhirnya duitnya banyak, akhirnya di situ dia mancing. Jelas? Kalau nak gratis, Pak, pergi ke sungai, Sungai Rokan, kan masih gratis kan? Masih? Ya cuman kadang tidak dapat. Kalau di situ, insya Allah pasti dapat. Anak-anak aja mancing dapat. Nah. Kaum muslimin, jadi yang punya kolom pancing tolong direvisi, ya, revisi transaksinya supaya halalun halalun tayyib. Jelas? Jelas? Nah, nah kalau seandainya dikatakan boleh dinasakh hukum haram tadi dengan Al-Quran tanpa ada sunnah yang menjelaskan, orang akan klaim semua yang diharamkan Nabi itu halal karena firman Allah ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Jelas? Nah, nah. Azan dulu. Siapa azan saya? Baik. Hayyakumullah. Kemudian beliau Imam Syafi'i rahimahullah juga menyebutkan, andainya boleh dikatakan bahwa sunnah dinasakh tetapi tidak ada sunnah yang menasakh, orang akan klaim pula orang-orang yang dirajam dari kalangan pezina qad yahtamilu ayyakuna ar-rajmu mansukha, akan dibatalkan lagi hukum ini karena ada kemungkinan hukum ini dinasakh, yaitu sebelum turunnya firman Allah Subhanahu wa taala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumā mi'ata jaldah. Hukum rajam itu turun sebelum ayat ini, lalu datang ayat ini menasakh hukum rajam. Jelas? Tetapi kalau ada yang mengatakan dinasakh dengan ayat, kita katakan mana sunnah yang menunjukkannya, karena segala sesuatu dinasakh dengan yang sepadan dengan yang semisalnya. Demikian pula wa fil mashi, demikian pula hukum al mashi ala al khuffain, yaitu hukum mengusap dua sepatu. Tapi sepatu di sini adalah sepatu yang menutup mata kaki, sepatu satu bot. Nah, yang menutup mata kaki dengan syarat-syarat yang dijelaskan dalam hukum fikih. Nah, nah kalau kita katakan boleh dinasakh hadis atau sunnah dengan ayat tanpa ada sunnah menjelaskan, Maka dikatakan ini juga mungkin orang katakan dinasakh dengan ayat wudu. Dengan ayat wudu. Ayat wudu mengatakan mesti dibasuh kaki sampai mata kaki. Ya kan? Wa arjulakum ilal ka'bah. Yaitu kakimu sampai mata kaki harus dibasuh. Orang akan mengklaim bahwa itu sudah dinasakh dengan ayat itu. Wajaza ayyuqal, kalau boleh juga sunnah didasakh dengan Al-Qur'an tanpa ada bukti sunnah yang lain yang menasakh, orang akan klaim pula la yudra'u an sariqin saraqa min ghairi hirzin wa sariqatuhu aqallu min rubu'i dinar. Orang juga akan menolak tidak diterapkannya hukum potong tangan bagi pencuri yang mencuri bukan dari barang yang disimpan atau barang yang tidak sampai harganya 1/4 dinar. Karena itu hanya jelas kaum sunnah. Sunnah tidak mengatakan tidak dipotong kecuali mencuri dari barang yang terpelihara. Adapun barang yang diambil di jalan itu tidak potong tangan. Atau antum letakkan di tempat sepatu di depan rumah, bukan tempat penyimpanan uang, sengaja antum letak di situ lalu diambilnya, tidak dipotong tangan karena antum yang mempamerkannya. Ketika dilihat, "Woi, duit ini barangkali untuk orang miskin ini. Saya orang miskin, ada sebuah di situ." Karena umumnya orang simpan duit di mana? Antum simpan duit di mana? Biar kami tahu. Hah? Di mana simpan duitnya? Di dompet. Jadi kalau kami curi di dompet, potong tangan enggak? Potong. Astagfirullahalazim. Enggak antum maafkan sama sekali. Nah, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi kalau dicuri dari tempat tersimpan rapi, tapi kalau dompetnya dapat di depan rumah, dipotong enggak? Hah? Tengok dulu, kalau saya dapat saya potong katanya. Enggak dipotong. Karena tidak dipotong kecuali yang tersimpan. Jelas ya? Jelas? Makanya perampok potong tangan enggak? Hah? Ada yang bertanya, "Ustaz, koruptor hukumnya apa? Potong tangan atau tidak?" Saya bilang enggak potong tangan. Sebab dia nyuri bukan disimpan orang, dia sendiri yang simpan. Iya kan? Iya. Koruptor ngambil dari simpanan orang atau ngambil dari yang dipercaya dia nyimpan? Makanya koruptor tidak potong tangan, tapi potong. Iya, tergantung hukum yang diterapkan oleh pemerintah, baik pemerintahan Islam maupun pemerintahan yang lain. Ya, kalau di Cina ditembak dengan rudal, di mana Korea Utara mah? Kalau Korea Utara disuruh berbaris tembak dengan rudal. Iya, apa itu ya? Entah benar atau enggak, saya tak punya sanad itu, tak punya sanadnya. Tapi kabarnya para kalau apa pencuri itu ditembak dengan apa namanya, dengan apa namanya yang pakai pikul tuh? Hah? Basoka, basoka, masya Allah. Antum punya nampaknya. Masya Allah, kiram dirahmati Allah SWT. Eksekusi luar biasa. Nah, jadi dia tidak potong tangan. Pasalnya apa? Dia tidak nyuri, tapi menilap. Jelas? Makanya namanya bukan pencuri. Yang korupsi dibilang pencuri? Tidak kan? Tidak kan? Dibilang apa? Hah? Entah, saya tidak tahu namanya. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Maka hukumnya tidak sama, bukan hukum mencuri, tapi hukum korupsi. Ya, tidak potong tangan, tapi bisa potong leher. Itu tergantung pemerintah. Jangan antum yang hukum, tidak. Antum tidak punya hak untuk hukum itu. Nah, tidak punya hak untuk hukumnya. Itu hukum yang diterapkan oleh masing-masing pemerintahnya. Masyur kiram dirahmati Allah SWT. Demikian juga orang mencuri kurang dari 1/4 dinar. Sedinar itu 4,2 gram emas. 1 gram berapa sekarang? Ini nanya ke ibu-ibu nih, kalau bapak-bapak mana tahu dia. Yang jual emas tunjuk tangan. Enggak ada pula yang ngaku ya. Baik. Emas berapa 1 gram? 1 gram. Hah? Enggak ada yang tahu. Enggak pernah beli emas. Katanya sudah punya istri, enggak pernah dibelikan. Kalau saya terus terang, dah lama tak belikan, duit aja dikasih. Berapa seperempat satu dirham? Ah? Satu gram, 400 ribu. 800, 8 kali 4, 32. 8 kali 2, 16. Berarti lebih kurang 33,6 juta. Ya, 3 juta 360 ribu bagi 4. Nah, baru payah. Antum tak pernah membagi. Pandai mengalir menambah aja, itu masalahnya. Sekali-kali membagilah akhir. Nah, coba bagi. 3 juta 360 ribu bagi 4. Hah? Yang 32 dah dapat 800. Dah tinggal lagi 260 ribu bagi 4, ayo. Hah? 650. Dah? Dah? 65 ribu. Berarti seperempat dinar 86.500 rupiah. Hah? Berapa? 800 ribu, 60 ribu, 65 ribu. Berapa tadi? 800 ribu, 5 ribu, 6 ribu, 500, gitu ya? 865 ribu akhirnya. Astagfirullahaladzim. Payah betul ya, ngitung duit nih. Kalau apalagi bagi, payah. Kalau ngali mudah, jadi cepat dapatnya. Pas lagi bagi, mau susah tuntun. Ya, makanya biasakan bagi ya. Lah walau walau, karena kalau lihat wajah antum tuh pandai bagi nampaknya, cuma malu aja sekarang karena dikit, biasanya bagi banyak kan. Baik muslim. Jadi kalau boleh dikatakan nasakh tanpa sunnah, yang menasakh orang akan klaim lagi ini syarat-syarat ini sudah di nasakh. Siapapun mencuri, potong tangan. Padahal tidak seperti itu. Karena juga ada ketentuan lain nanti. Orang yang mencuri di musim paceklik atau di musim sulit atau ketika musim musibah misalnya dalam fitnah. Ya, saya. Misalnya sekarang orang korban gempa bumi misalnya. Tapi jangan bilang saya bolehkan curi ya. Andainya ya dalam kondisi seperti itu dia kelaparan, lalu dia mengambil barang orang, terus dipotong tangan. Nah. Karena kondisinya dalam kondisi sulit. Jelas ya? Nah. Oleh sebab itu, setiap sunnah yang dinasah mesti ada sunnah lain yang menasah. Tidak cukup dikatakan Al-Qur'anul Karim menasah dengan dalil umum tadi. Li'anna ismas sariqah yalzamu man saraqa qalilan wa katsiran. Andainya boleh seperti itu karena nama mencuri itu, kata mencuri itu, itu masuk di dalamnya yang mencuri sedikit dan yang mencuri banyak. Wa min hirzin, baik yang mencuri dari barang yang disimpan maupun yang tidak disimpan. Kan mencuri juga namanya. Di mana curinya? Dari halaman. Di mana curinya? Dari lemari, kan itu ya? Baik. Wa la jaza raddu kulli haditsin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan lebih parah lagi akan boleh dengan itu menolak semua hadis yang datang dari Rasulullah SAW bi ayyuqal lam yaqulhu, ya, dengan kita katakan ini tidak dikatakan Nabi SAW. Iza lam yajidhu mislat tanzil, bila tidak ditemukan seperti yang diturunkan dalam Al-Quranul Karim. Wajaza raddus sunani bihazainil wajhain, sehingga dengan dua bentuk ini boleh menolak semua sunnah. Ya, kalau dibolehkan tadi. Nah, faturikat kullu sunnatin ma'aha kitabun jumlatan. maka akan ditinggalkan setiap sunnah di mana hukumnya ada secara global dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti tadi, sunnah mengatakan mencuri baru begini-begini baru dihukum. Padahal Al-Qur'an secara global mengatakan wasariqu. As-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Mutlak kan? Tapi karena tidak boleh, maka akhirnya terjaga sunnah. Kalau boleh ini berbahaya, banyak sunnah yang akan ditinggalkan dengan klaim seperti itu. Tahtamilu sunnatuhu ad-duwafiqahu, yaitu ditinggalkan setiap sunnah yang bersamanya ada kitab ayat Al-Quran secara global, yang bisa saja sunnah sepakat dengannya. Wahya la takunu abadan illa muwafiqatillah, dan sunnah selamanya tak mungkin kecuali sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Idzan ihtamala al-lafz idza ihtamala al-lafz fi ma ruwiya anhu khilaf al-lafz bi tanzil bi juhdi, apabila lafaz yang diriwayatkan daripadanya berbeda atau bertentangan dengan lafaz yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Diwajah dilihat dari satu sisi. Aw ihtamala ay yakuna fi al-lafz anhu akthar mimma fi al-lafz bi tanzil, atau kemungkinan pula dalam lafaz yang diriwayatkan dalam hadis Nabi SAW mengandung lebih dari satu, dari satu sisi berbeda dengan Al-Qur'anul Karim. Wa in kana muhtamilan ay yukhalifahu min wajh, sekalipun bisa saja dari satu sisi yang lain berbeda maknanya dengan Al-Qur'anul Karim. Di satu sisi mencuri, sama mencuri, saya susuli mencuri dari yang disimpan dan yang bukan dari simpan. Nah, oleh sebab itu kalau seandainya boleh dinasakh Al-Sunnah dengan Al-Qur'an tanpa ada bukti dalam sunnah, maka akan banyak ditinggalkan sunnah dengan alasan ini Al-Qur'an lebih tinggi daripada sunnah, dan maknanya pun masih dan sama, yaitu pencuri juga, padahal ada makna khusus yang terkandung di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kitabullahi wa sunnatu rasulih tadullu ala khilafi hadzal qaul wa muwafiqatun ma qulna. Kitabullah Al-Qur'an wa sunnatu rasulih, dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam tadullu ala khilafi hadzal qaul, menunjukkan berbeda dengan pendapat ini. Pendapat yang mengatakan boleh dinasakh al-sunnah dengan Al-Qur'an tanpa bukti adanya dalam as-sunnah, tanpa ada sunnah yang lain yang menasakh. Ini Al-Qur'an ya, dan sunnah Rasulullah menunjukkan makna yang berlawanan dengan ini. Tidak menyetujui ini, terlalu kurang. Wa muwaqqi' wa muwafiqatun ma qulna, dan sesuai dengan apa yang kita katakan, yaitu tidak dinasakh sunnah kecuali dengan sunnah. Wa kitabullah al-bayan alladhi yushfa bihi min al-'ama, dan kitabullah adalah keterangan yang di apa namanya yushfa bihi min al-'ama, yang menyehatkan dari kebutaan terhadap ilmu. Wa fihi ad-dalalah wa fihi ad-dilalah aw ad-dalalah ala mawdhi' Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min kitabillah wa dinih, dan di dalamnya terdapat posisi penting Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan kitabullah dan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ittiba'ihi lahu wa qiyamihi bi tabyinihi 'anillah, dan bagaimana pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti Al-Qur'an dan mendirikan Al-Qur'an dengan menjelaskannya sesuai dengan apa yang didapatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alaikum muslimin wa muslimat dirahmati Allah. Jadi tidak boleh dipertentangkan antara as-sunnah dengan Al-Qur'anul Karim. Tidak boleh dipertentangkan antara sunnah dengan Al-Qur'anul Karim. Karena kalau sudah bertentangan kan harus nasakh atau harus tarji. Tetapi Al-Qur'anul Karim dijelaskan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian selesai masalah ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama bahwasanya kesimpulan kata sunnah tidak mungkin dinasah dengan Al-Quran kecuali ada bukti sunnah yang lain yang menasah. Sebab kalau ini dibolehkan, nanti berbahaya karena akan membuat orang meninggalkan banyak sunnah dengan alasan Al-Quranul Karim. Padahal sunnah di sini mengkhususkan Al-Quran, bukan bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Taib, ini ada pertanyaan ya, keluar dari tema sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah membayar uang administrasi untuk menjadi guru bantu? Guru bantu itu apa maknanya? Jadi pembantu guru. Hah? Apa makna guru bantu? Guru tidak tetap, guru honor gitu ya. Itu termasuk menyogok atau rusuah? Jazakumullah khairan. Ini administrasi, ini administrasi resmi atau sogokan? Ini administrasi juga namun kenapa? Ya. Kalau administrasi ini resmi ditetapkan oleh lembaga baik pemerintah maupun swasta dan seluruh calon yang mendaftar membayar, maka ini tidak masuk sogok. Ini tidak termasuk sogok karena mereka baik pemerintah memerlukan petugas-petugas khusus untuk melayaninya, dan kemungkinan tidak ada anggaran khusus dari pemerintah atau dari lembaga kecuali dengan memungut dari peserta. Wallahu ta'ala alam. Itu yang saya tahu. Jelas? Nah, wallahu ta'ala alam. Tetapi kalau seandainya administrasi yang dimaksud, siapa yang bayar 5 lebih berpeluang dari yang bayar 3, siapa yang bayar 15 lebih berpeluang dari yang bayar 12, siapa yang bayar 50 langsung masuk ya, dan seterusnya. Nah, ini tidak administrasi namanya itu ya, itu nama bukan administrasi, itu nama lain daripada suap. Nama lain daripada suap. Semakin besar suapnya, semakin meyakinkan ya, dia oleh sebab itu ini tidak masuk. Tapi kalau administrasi yang ditetapkan untuk semua, wallahu ta'ala alam, ini tidak termasuk menyogok. Wallahu ta'ala alam. Baik, barangkali sampai di sinilah. Ya, itu udah nengok-nengok jam juga, sama dengan saya. Ya, karena kita sudah sama-sama, marilah kita tutup sama-sama. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat, yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain